السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, kitab yang ke-39 dari Kitabus Salam, atau kitab yang ketiga dari Kitabul Hayawanat atau Kitabul Hayawan, yang berbunyi bab An-Nahyi an Qatlin Naml. An-Nahyu an Qatlin Namli, larangan membunuh semut. Larangan membunuh semut. Hadisnya, hadis yang pertama nomor 5793 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Thahir wa Harmalah ibnu Yahya قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه، أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم، أهلكت أمة من الأمم تسبح، أفي أن قرص وأفي أن أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. Ini hadis yang pertama. Nabi bercerita ada seekor semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi. Lalu nabi tersebut memerintahkan sarang semut. Fa'amara biqaryatin namli, memerintahkan sarang semut tersebut, fa'uhriqat, untuk dibakar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi itu pertanyaan, afi an qarasatka namlatun, apa lantaran seekor semut menggigitmu ahlakta ummatan minal umami tusabbih, engkau binasakan satu umat yang bertasbih, maksudnya yang berada di dalam sarangnya tadi yang dibakar oleh beliau. Ini hadis yang pertama. Dan Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya mengatakan, qala al-ulama wa hadzal haditsu mahmulun على أن شرع ذلك النبي عليه السلام كان فيه جواز قتل النمل. Hadis ini dibawakan kepada pemahaman bahwa syariat Nabi yang terjadi kejadian itu padanya, di dalam syariatnya itu bolehnya membunuh semut. Ya, dalam syariat Nabi tersebut boleh membunuh semut. Kemudian juga wajawazul ihraq bin nar, bolehnya membunuh dengan membakar di syariat Nabi itu. Ini yang dipahami dari hadis ini yang diceritakan oleh Nabi, bahwa dalam syariat Nabi itu boleh membunuh semut dan bolehnya membakar atau membunuh dengan cara membakar. Kenapa demikian? Karena hadis ini hanya menegur perbuatannya yang tadi, menegur ketika yang menggigit satu, yang menjadi korban satu umat. Ya, yang menggigit seekor, yang menjadi korban satu umat. Itu saja yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari situ dipahami bahwa syariat Nabi ini boleh membunuh semut dan boleh menghukum atau membunuh dengan membakar. Walam ya'tib alaihi fi aslil qatli wal ihraq. Allah tidak menegurnya dari membunuhnya, lantaran dia membunuh, dan juga tidak menegur beliau lantaran dia membunuh dengan cara membakar. Bal, kata Imam Nawawi, fi ziyadati ala namlatin wahidah, yang ditegur karena seekor yang menggigit semua menjadi korban, atau satu kampung, satu sarang menjadi korban. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Afi anqarasatka namlatun wahidatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Dan ada satu faedah yang saya tidak temukan juga di dalam syarah Imam Nawawi, bahwa bahwa semut bertasbih. Semut bertasbih, dan ini merupakan salah satu rincian dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian bangsa manusia tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Ini salah satunya bahwa semut ternyata bertasbih. Dan kisah yang lain bahwa semut meminta hujan di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu mukjizat untuk beliau, yaitu memahami bahasa hewan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperbantukan kepada kerajaan, untuk kerajaan Nabi Sulaiman yang memang dia meminta kerajaan yang seperti itu dari Allah. Allah berikan hewan-hewan untuk menjadi pembantu Nabi Sulaiman dalam mengurusi kerajaannya. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan saya kerajaan yang tidak didapatkan atau tidak pantas didapatkan oleh seseorang setelah saya. Salah satunya adalah hewan, dan hewan menjadi bala tentaranya, dan bahkan bangsa jin ya dipekerjakan oleh Sulaiman alaihi salam untuk mengurusi kerajaannya. Di antara fungsi burung ketika itu untuk menyampaikan surat-suratnya. Ya. Al-hudhud, salah satu jenis burung ketika itu yang bertugas sebagai juru dakwah juga. Ya, dia yang ini salah satu bentuk juga bahwa makhluk Allah yang lain bertauhid kepada Allah. Di mana burung tersebut mengingkari kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia. Ya. Saya melihat ada seorang penguasa, ya, seorang raja wanita, dan saya menyaksikan mereka juga mengibadati matahari dan bulan. Ya. Yasjuduna lisyamsi, sujud kepada matahari. Ini cerita burung yang disampaikan oleh Allah kepada kita, menunjukkan bahwa mereka juga beribadah kepada Allah. dan mengingkari kesyirikan yang terjadi. Kembali kita kepada Semut, di zaman tersebut mereka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah mudahkan untuk mereka. Nabi Sulaiman mengerti. Ya. Dan ini hadis juga menunjukkan bahwa mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Yang menggigit satu, semua menjadi korban dan semua mereka bertasbih. Ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Yang bertasbih kepada Allah, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah jalla fi'ala. Ini faedah yang luar biasa. Ya, dari hadis bahwa semut ini bertasbih kepada Allah berdasarkan hadis ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa amma fi syar'ina, adapun dalam syariat kita, fala yajuzu, maka tidak dibenarkan membunuh semut. Ya. Kemudian juga al-ihraqu bin nar, membunuh dengan api bagi makhluk hidup. Ya, bagi makhluk hidup. Dan hadis yang menjelaskan tentang itu adalah la yu'adzibu bin nari illallah. Tidaklah yang pantas menghukum dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu api. Ya. Neraka itu adalah api yang panas. Dan siksa-siksaan yang lain yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya dari manusia dan juga bangsa jin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Inilah hadis yang pertama. Dan Nabi SAW bercerita tentang ini, ya, berdasarkan hadis yang lain, menjelaskan bahwa dalam syariat kita tidak dibenarkan untuk membunuh semut. Tidak dibenarkan untuk membunuh semut. Dan hadis yang pertama adalah kisah Nabi tersebut, dan ada isyarat bahwa ya, peristiwa ini sebagai pelajaran yang disampaikan oleh Nabi bahwa kita tidak dibenarkan untuk membunuh semut dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Yang dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang kedua, 5794, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kembali membawakan hadis yang sama dari dengan sanad yang lain. Kata beliau, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة. Seorang nabi singgah untuk berteduh di bawah sebatang pohon, lalu dia disengat atau digigit oleh seekor semut. Fa amara bi jahazihi fa ukhrija min tahtiha. Lalu ia perintahkan barang bawaannya, ya, untuk dijauhkan dari bawah pohon tersebut. Thumma amara biha fa ukhriqat. Lalu dia perintahkan untuk, ya, dibakar tempat tersebut yang di bawah pohon tadi. Fa auhallahu ilaihi, lalu Allah wahyukan kepadanya, fa halla namlatan wahidah. Ini juga menunjukkan bahwa bolehnya membunuh semut dalam syariat Nabi ini. Lalu kenapa tidak seekor yang tadi menggigit, ya, yang engkau hukum? Fa halla namlatun atau namlatan wahidah. Kenapa tidak menghukum satu ekor semut saja yang tadi menggigit? Ya, jadi boleh membunuh yang menggigit dari semut tersebut. Sementara yang dilakukan oleh beliau alaihi salam adalah membakar semuanya. Membakar sarang semut tersebut dan yang tidak menggigitnya juga termasuk yang dibunuh oleh beliau. Berikutnya 5795 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأهرقت في النار قال فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة sama dengan hadis yang kedua tadi. Allah menanyakan, kenapa tidak seekor semut saja yang engkau bunuh, ya, dan engkau bunuh semuanya. Ya, engkau membunuh semuanya, kenapa tidak seekor semut saja yang kamu bunuh. Itulah hadis-hadis, atau tiga hadis yang ada di bawah bab ini, yang menjelaskan kepada kita tentang isyaratnya, tentang tidak dibenarkannya untuk membunuh semut. Untuk membunuh semut. Dan mungkin bisa diambil juga bahwa bila mana di antara mereka ada yang menyakiti, ya, ada yang menyakiti, maka mungkin saja dibenarkan untuk membunuhnya. Sebagai pengecualian dari keumuman larangan membunuh semut. Larangan membunuh semut yang belum kita dapatkan dalam hadis-hadis yang telah kita baca di bawah bab ini, semuanya kan tentang peristiwa Nabi itu. Dan kesimpulan Imam Nawawi bahwa itu adalah hadis ini menunjukkan bahwa syariat Nabi itu boleh membunuh semut. Ya, boleh membunuh semut, boleh membunuh dengan cara membakar. Yang ditegur hanya sekedar kenapa engkau membunuh, ya, tidak membunuh seekor yang menggigit saja, justru engkau membunuh semuanya. Ya, itu yang dipahami dari hadis ini, dan tidak ada apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi larangan membunuh semut. Ya, hadis yang melarang membunuh semut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Hadis larangan, ya, kita tambahkan di sini. Hadis larangan dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, mungkin tidak perlu kita dalam syarahnya di halaman 591. Ya. 591. Adapun di dalam syariat kita, maka tidak boleh membakar makhluk hidup dengan api kecuali jika seseorang membakar orang lain dan mati karenanya, maka boleh bagi wali yang terbunuh untuk membalas dengan membakar pelaku kejahatan. Ya, ini yang dinamakan qisas, dan ini kembali kepada keputusan waliul amri. Ya. Kutu-kutu dan lain sebagainya sama diharamkan untuk dibakar, karena ada hadis populer yang menyatakan, ini hadisnya tentang membakar, ya, tidak boleh seorang pun menyiksa dengan api selain Allah. Adapun membunuh semut, maka menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i, adalah tidak boleh. Ini yang beliau tambahkan sebagai penguat dari bab yang beliau buat sendiri. Bunyi babnya larangan membunuh semut, dan ini yang ada dalam mazhab Syafi'i. Dan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini, yang tiga-tiga tadi, itu tidak ada satupun larangan secara khusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah cerita tentang umat, tentang Nabi sebelumnya, dan bahkan Imam Nawawi mengisyaratkan bahwa di situ ada terkandung penjelasan di syariat Nabi tersebut boleh membunuh semut, bukan larangan, boleh membunuh semut. Jadi Imam Nawawi membawakan hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas yang berbunyi, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Naha an qatli arba'in minad dawab. Nabi SAW melarang membunuh 4 jenis dari hewan yang melata. Ya, hewan yang ada di muka bumi ini. Ya. Yang pertama an-namlah. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Yang pertama adalah an-namlah, semut. Yang kedua an-nahlah. Perbedaannya cuma mim dengan ha. Ya, an-namlah semut, an-nahlah lebah. Ya. An-nahlah lebah. Kemudian wal-hudhud, burung hudhud. Ya. Burung hudhud. Kemudian yang keempat as-surad. Ya. As-surad di sini juga tidak diterjemahkan ya. Dan burung surat dan sejenis burung juga. Sejenis burung. Diriwayatkan di sini oleh Abu Dawud. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Perhatikan Imam Nawawi di sini menyatakan bahwa hadisnya sanadnya sahih dengan sanad yang sahih. Ya. Menurut syarat hadis sahih yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesahihannya sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Muslim, larangan khusus untuk membunuh semut di antara 4 jenis hewan yang dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Semut, lebah, hudhud dan surat. Ya. Hudhud dan surat. Nah, ini sebagai dalil khusus untuk bab ini. Ya. Dibawakan oleh Imam Nawawi karena dia di bunyi bab mengatakan larangan membunuh semut sementara dari hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim justru tidak ada larangan. Justru tidak ada larangan. Allah Subhanahu wa taala ya hanya menegur kenapa yang tidak bersalah dibunuh. Berarti seekor yang menggigit tadi boleh dibunuh di syariat Nabi tersebut. Sementara hadis yang umum yang di dalamnya Nabi SAW melarang membunuh semut adalah hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Tidak ada dalam Sahih Muslim. Ya. Inilah larangan membunuh semut. Dan kalau yang 3 hadis ini saja yang kita dapatkan berarti ya, pendalilannya adalah tidak boleh membunuh semut yang tidak bersalah. Ya. Memang larangan membunuh semut ketika Allah Subhanahu wa taala menegurnya membunuh yang lain. Ya. Membunuh yang lain yang menggigit berarti dibolehkan. Karena Allah mengatakan kenapa yang tidak yang seekor itu saja yang kamu bunuh? Berdasarkan dalil yang 3 ini. Memang tadi dapat kita isyarat bahwa ternyata memang terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab. Adapun mazhab Syafi'i mutlak tidak dibenarkan. Yang menggigit, yang tidak menggigit masuk dalam larangan membunuh. Ya, hewan yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud tadi. Ya, sementara hadis yang 3 ini justru boleh membunuh. Tetapi yang mengganggu dibawakan kepada hadis yang cecak tersebut bahwa cecak itu termasuk fuwaisir yang mengganggu, yang merusak. Nah, kalau semut tadi menggigit kita dan ada memang masih di badan kita, apakah boleh membunuhnya? Berdasarkan 3 hadis ini boleh membunuhnya. Ya, boleh membunuhnya. Tetapi Imam Nawawi mengisyaratkan bahwa mazhab Syafi'i mutlak tidak dibenarkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi dalil dari bab ini adalah hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas. Sementara 3 hadis yang dibawakan dari kisah yang satu buah kisah tentang Nabi itu justru adalah bolehnya membunuh yang mengganggu. Boleh membunuh yang mengganggu dan kemungkinan mazhab yang lain seperti ini. Mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i boleh membunuh yang menggigit, ya, yang mengganggu. Tetapi yang perlu dihindari membunuh dengan api. Ya. Membunuh dengan api. Mungkin ini yang kekhususan mazhab, kekhususan umat yang terdahulu. Ya, karena hadis ini bahwa Beliau membakar dan membakarnya tidak ditegur oleh Allah. Sementara dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi melarang untuk membunuh dengan api. La yu'adzibu bin nari illa Allah. Tidak boleh membunuh dengan menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta api. Ya, yang menyiksa dengan api seperti ya, sebagaimana Allah telah mempersiapkan neraka untuk menyiksa. Ya, uiddat lil kafirin. Fattaqun nar allati ya, uiddat lil kafirin. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah ke neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Karena dia yang mencipta. Dia yang mencipta api, dia yang mencipta apa yang dibakarnya. Dan pembakaran itu bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menzalimi walau sedikit pun. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Apa yang didapatkan oleh manusia tersebut adalah apa yang berhak dia dapatkan karena pengingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari bab yang ke-39 ini. Tentang membunuh semut, larangannya hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Nabi melarang dari membunuh 4 jenis binatang, ya. Semut, lebah, burung hud-hud, dan burung surat, ya. Saya ingin lihat apa jenis burung surat ini. Ukurannya hampir sama dengan hud-hud. Ukuran badannya hampir sama. Di sini burung pengicau, ya, istilah ilmiahnya kampega. Gidi. Burung pengicau dia. Klasifikasi lebih tinggi ke burung pengicau. Ya. Dan kalau di Google itu ukurannya hampir sama dengan burung hud-hud kecil dia. Ya. Kecil. Ya. Sejenis burung, terjemahannya pun segitu. Sejenis burung, ukurannya sama. Al-Hud itu burung ya, kecil. Tidak ada terjemahan ke bahasa kita. Tidak terjemahan. Dan biasanya burung-burung seperti itu tidak mengganggu, tidak mendatangkan kerugian, kecuali yang berkelompok-kelompok. Ya, al-hud-hud, ya, burung indah ya. Burung ya, apalagi burungnya bagus ya. Yang tadi yang surat ini kicauannya yang bagus, kicauannya yang luar biasa. Sementara hud-hud bentuknya yang indah. Jadi karena memiliki kelebihan dan tidak mendatangkan gangguan, dilarang oleh Nabi untuk membunuhnya ya. Sementara burung gagak ya, ada burung juga yang termasuk fawaisiqan ya, yang disuruh oleh Nabi untuk membunuh. Khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram ya. Ini sementara nahla juga dilarang membunuh ya, membunuh nahla dan yang berkenaan dengan bab kita adalah semut. Ya. Hadis-hadis yang ada di bawahnya sudah kita sampaikan tadi, tidak ada secara tegas melarang. Karena mazhab Imam Syafi'i berpendapat mutlak larangannya, maka Imam Nawawi membuatkan kesimpulan bab tadi, larangan membunuh semut, maka dia terpaksa mendatangkan hadis larangan. Di dalam syarahnya itu hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, yang dalam kitabnya berada di halaman 591. Wallahu a'lam. Ya. Ya, kalau selama dia tidak dengan api dan yang mengganggu, yang berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, yang menjadi hadis larangan membunuh menurut Imam Nawawi, boleh membunuhnya. Ya. Karena yang mengganggu, kita punya hak untuk menghukumnya. Makanya larangan di antara sebab cicak itu disuruh oleh Nabi membunuh, Nabi mengatakan dalam hadis Aisyah, walaupun tidak tegas dia diperintah untuk dibunuh, hadis Aisyah yang telah kita pelajari bahwa cicak itu termasuk fuwaisiqan. Fuwaisiq itu yang mengganggu, yang menyakiti, yang merusak. Jadi itu isyarat bahwa boleh membunuhnya. Bahkan dalam hadis sebelumnya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah Nabi menyuruh untuk membunuh, amaran Nabi SAW biqatlil wazagh, wa qala innahu minal fuwaisiq. Jadi alasan membunuhnya karena dia mengganggu. Nah, kembali kita kiaskan semut tadi yang mengganggu, yang merusak. Ada kelonggaran yang diberikan oleh syariat. Juga hadis-hadis tentang membunuh semut di sini yang dilakukan oleh Nabi tersebut, walaupun Imam Nawawi mengarahkan kepada ini kekhususan, ya, tetapi Allah kan menyuruh untuk membunuh yang menggigit. Ya, Allah mengarahkan untuk membunuh yang menggigit. Jadi kesimpulan kita bahwa yang mengganggu boleh membunuhnya, seperti semut yang merusak. Ya, tetapi hindari membunuh dengan api. Ya, hindari membunuh dengan api. Selama ada cara untuk menghilangkan dia tanpa membunuh, mungkin lebih utama. Agar kita keluar dari permasalahan perbedaan pendapat antara mazhab ini. Ya, dia mengganggu sekarang tanaman kita misalnya, dan kita ada cara untuk tidak membunuhnya. Membuat dia pindah ke tempat yang lain, ini lebih utama. Tetapi membunuhnya pun tidak ada masalah. Sekarang ada kapur ajaib itu, ya, kapur ajaib itu tidak membunuh dengan api, ya, tetapi ketika berjumpa dengan kepala semut, mati dia. Tercium olehnya aroma kapur ajaib itu pun sendiri mati. Apalagi semut api, ya, semut api yang keberadaannya tentu akan mengganggu keberadaannya di sekitar kita, di rumah, ya, di taman-taman atau di tempat-tempat yang biasa kita ada di sana, ya, dia memang tidak mengejar, ya, tetapi kalau dia kita tanpa sengaja berada dekatnya, dia akan menggigit, dan gigitannya kalau satu ekor menggigit mungkin tidak terlalu sakit, tapi kalau lebih dari satu ekor, ya, terasa sakit yang luar biasa. Maka dengan hadis yang ini, tentu pemahamannya boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh yang menggigit. Dan boleh juga, ya, untuk menghilangkan yang lain dengan cara yang tidak membunuhnya. Ya, untuk membuat dia di tempat itu dibuat batasan-batasan dari kapur ajaib sehingga dia pindah ke tempat yang lain. Dan ini mujarrab. Dituliskan kapur tersebut di tempat tersebut, dibatasi sehingga dia pindah mencari sarang yang lain. Ini yang kita pahami dari hadis-hadis yang ada di kelompok. Kita lanjutkan. Ini untuk kita ketahui bahwa kitab Al-Hayawan ini dan sekaligus kitab Al-Salam akan berakhir pada bab yang ke-41, ya. 41, dan sekarang kita 40. Ya. InsyaAllah besok kita akan selesaikan kitab Al-Salam juga sekaligus kitab Al-Hayawan. Bab yang sekarang, bab haram membunuh kucing. bunyi babnya tahrimu qatlil hirrah. Kalau tadi yang bab yang sebelumnya apa? Larangan. Kalau sini pengharaman. Berbeda ya. Makanya Imam Nawawi hanya mengatakan larangan membunuh semut karena di situ terjadi perbedaan pendapat. Dan hadis yang ada di bawah bab itu yang dibawakan oleh Imam Muslim juga tidak terlalu tegas untuk menghukumi dengan tegak dengan larangannya, dalam melarangnya, karena justru di situ ada kelonggaran untuk membunuh yang mengganggu. Ya, sementara tentang kucing ini justru lafaz Imam Nawawi tegas, tahrimu qatlil hirrah, haram membunuh kucing. Ya, haram membunuh kucing. Hadis yang pertama 5796. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dabai atau ad-Dubai qala haddatsana Juwairiyah ibn Asma an-Nafi' an Abdullah. An-Nafi' an Abdullah. Abdullah di sini Abdullah ibn Umar ya. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha, disiksa seorang wanita disebabkan seekor kucing yang dia kurung, hatta matat, sampai mati, fadakhalat fiha an-nar, siksaannya dimasukkan ke neraka. La hiya at'amatha, matinya kucing tadi yang dia kurung, ia tidak beri makan. La hiya at'amatha wasaqatha, dan dia tidak beri minum, cuma mengurungnya saja. Id habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi, dan dia juga tidak biarkan kucing itu mencari makan dari serangga-serangga bumi, maksudnya dari hewan-hewan atau apa yang bisa dimakannya di permukaan bumi untuk dilepaskan. Dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dilepas sehingga dia cari makan sendiri. Akhirnya kucing itu mati. Ancaman siksanya adalah neraka. Udhibati imra'atun fadakhalat fiha an-nar. Ya. Masuk disebabkan kucing tadi yang mati dikurungnya masuk ke dalam neraka. Ini ancamannya membunuh. Ya. Dan dia memang tidak membunuh langsung, tetapi menyebabkan matinya kucing tersebut. Dia tidak memukul sehingga kucing itu mati. Tentu lebih keras ancamannya. Dia hanya menyebabkan kucing itu mati. Dan sikapnya tadi seakan-akan membunuh kucing. Dikurung dan tidak dikasih makan, membunuh. Perlahan-lahan. Ya, dan tidak dilepaskan sehingga dia bisa cari makan. Ini ancamannya neraka. Menunjukkan bahwa ini dosa besar. Karena di antara ciri-ciri dosa besar apa? Dosa-dosa yang diancam neraka. Makanya Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair dan yang lainnya memberikan definisi dosa besar. Di antaranya adalah dosa-dosa adalah dosa-dosa yang ancamannya neraka. Seperti sekarang ini. Ya. Diancam, disiksa di neraka berarti membunuh kucing adalah dosa besar. Ya. Hadis yang kedua 5797, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Abdul A'la an Ubaidillah bin Umar an-Nafi'in an ibn Umar. Ya, wa an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli makna. Di sini ada dua nomor ya. Ini sepantasnya diberi dua nomor karena dia dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar. Yang pertama hadis Ibnu Umar. Yang kedua hadis siapa? Abu Hurairah. Berarti 5797. Ya, kemudian 5798. Hadis yang pertama hadis Ibnu Umar, Hadis yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dengan sanad yang hampir sama. Ya. Dengan sanad yang hampir sama dan bunyi hadisnya juga sama, bimitsli makna, semakna dengan hadis tadi bahwa ancaman neraka untuk seorang wanita yang mengurung kucingnya atau mengurung seekor kucing yang dia tidak kasih makan dan minum dan juga dia tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri, akhirnya kucing itu mati. 5799 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Harun bin Abdullah wa Abdullah bin Ja'far an Ma'ni bin Isa an Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya dari anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik dengan lafaz yang tadi. Ya, dengan lafaz tadi bahwa wanita, seorang wanita dimasuk neraka disebabkan kucingnya ia kurung mati dan dia tidak kasih makan dan minum dan juga tidak melepaskan untuk cari makan sendiri. Ya. Tersisa beberapa hadis lagi 1, 2, 3, 4. Ya. 4 hadis kemudian bab yang terakhir 1, 2, 3 hadis. Tiga hadis. Insyaallah akan kita selesaikan membaca sisanya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.